Apa hukum menikahi wanita pezina? Tidak boleh ya menikahi pezina. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Diharamkan hal tersebut terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang berzina itu pezina, dinikahi itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama dia sudah bertobat. Dan syarat yang kedua rahimnya itu bersih. Ya. Kalau kelihatan hamil ditunggu sampai melahirkan. Kalau tidak kelihatan hamil ditunggu sampai satu kali haid. Namanya istibra. Itu dua ketentuan.